dari Igerian XXX. Pak Ustadz Abdul Somad, saya ingin tanya, bagaimana kalau anak yang belum tahu bahwa dia bukan anak biologis dari ayahnya? Dia bukan anak biologis dari ayahnya, karena ibunya tidak kasih tahu dia bahwa anaknya itu dikandung saat luar nikah dulu, waktu nikah. Lalu kemudian anak ini menikah dengan laki-laki diwalikan oleh ayahnya. La nikaha illa bi waliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kalau ada orang menikah tidak dengan wali, fa nikahuha batilun. Maka nikahnya batal. Kalau nikah yang batal bagaimana? Diulang. Fa nikahuha batilun. Maka nikahnya batal. Lalu kemudian bagaimana dengan dia yang tidak tahu? Maka wahai para ibu, wahai para bapak, beritahukan supaya nikah ini benar-benar dinikahkan oleh wali. Kalau tidak, dia nanti berzina. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.